dari hati yang sehat, ia akan bisa menepis segala macam kegundahgulanaan, akan bisa menghilangkan kesedihan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, min alamat sihhatil qalbi idza dakhal 'abdu fi shalah dhahaba hamuhu wa ghamuh. Seorang yang hatinya sehat, ketika ia masuk dalam salat, Allahu Akbar takbiratul ihram, akan hilang kegundahgulanaannya, kesedihannya. Banyak hal yang akan didapatkan. Di antaranya, seorang yang hatinya sehat, masih penjelasan dari beliau rahimahullah ta'ala, akan senantiasa menjaga zikir-zikir yang diajarkan dalam agama kita. Allah ingatkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah wahai saudara, saudaraku seiman, bahwasanya dengan zikir, dalam arti mengingat Allah, dengan lafaz-lafaz tertentu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati manusia menjadi tenang. Jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, ini yang menjadi pembahasan singkat kita pada siang hari ini, menghidupkan hati dengan zikir kepada Allah azza wajal, mengingat kebesaran Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Bahkan ada zikir-zikir yang diajarkan untuk dibaca setiap pagi, dan ada zikir-zikir yang dibaca setiap petang. Seluruhnya untuk menghidupkan hati kita, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hati ini tidak lagi menjadi mati, bisa menghidupkan. Rasul mengingatkan dalam hadis muttafaq alaih, sebutkan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathal hayy wal mayyit. Permisalan orang yang mengingat Allah Tuhannya dan orang yang tidak mengingat Allah seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup, ia akan terlihat hidup, bergerak, beribadah, termotivasi untuk beramal soleh, tidak kemudian lemah semangat. Berbeda dengan yang mati hatinya, untuk beribadah kepada Allah jauh sekali harapannya. Bisa jadi kematiannya itu mengantarkan kepada kekafiran, wal'iyadu billah. Secara ringkas, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita hidupkan hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita ini bisa menjadi semakin dekat kepada Allah. Tadi Allah ingatkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah wahai saudara, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Di sini ada satu faedah yang bisa kita rasakan bersama. Barangkali ada orang yang problem, kemudian hatinya galau, gelisah, sedih. Cobalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan hilangkan semua kesedihannya. Allah akan hilangkan kegundah gulanaannya. Tidak lagi menjadi orang yang mati hatinya. Ia akan bangkit meraih masa depan yang hakiki pada kehidupan akhirat nanti. Sehingga ia tetap semangat menjaga stabilitas keimanan dalam hatinya itu, berbuahkan amal soleh, berbuahkan ibadah-ibadah yang mungkin tak pernah terpikir dalam benaknya. Ya, semangat untuk sholat wajib, jelas itu wajib, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ada sedekah wajib yang namanya zakat, jelas. Dengan itu ia mengingat Allah, semakin ia rajin untuk sedekah yang sifatnya mustahab. Demikian pula hal-hal yang sifatnya dianjurkan dalam agama, ia akan bersemangat untuk melakukannya. Hal-hal positif yang akan bisa dirasakan oleh hamba itu sendiri untuk kebaikan dia sendiri pada hari kiamat nanti, semuanya akan dirasakan balasannya oleh orang yang melakukannya itu sendiri. Itu semuanya ada satu titik temu, yaitu berharap kebahagiaan di akhirat nanti yang tertanam dalam jiwa sanubari kita ini. Ingin bahagia di akhirat nanti, walaupun mungkin kehidupan di dunia ini katakanlah pas-pasan, ada yang di atas, ada yang menengah ke bawah, bervariasi, namun semuanya ada titik temu meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Toh dunia ini akan kita tinggalkan. Jangan sampai menjadikan hati kita ini sedih. Jangan sampai menjadikan hati kita ini gundah gulana. Raihlah yang kekal, raihlah yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita ini untuk tetap kokoh berada di atas ketaatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami ini di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit dari apa yang tadi kita dengarkan bersama di khutbah yang pertama mengingatkan kita akan zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak variasi zikir yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Namun dalam tempo yang singkat ini, kita sekedar mengingatkan, barangkali ada di antara kita yang terlupa sehingga banyak kebaikan terlewatkan dari sepenggal kisah kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan bersama menggugah semangat kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diajarkan oleh nabi kita. Tidak semata-mata semangat kita yang tinggi berzikir kepada Allah kemudian melupakan bimbingan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini satu hadis mengingatkan kita seluruhnya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal, melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada bimbingannya dari Rasul alaihi salatu wassalam, amalan itu tertolak. Banyak orang berzikir sekian kali, namun apakah yang seperti itu diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Justru yang seperti itu menyeret kepada kesesatan, karena ia telah terjatuh dalam dosa bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Semua kesesatan ujung-ujungnya akan berada di dalam api neraka wal iyadu billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, mari kita berdoa kepada Allah meminta ampunan dan petunjuk darinya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqo wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batila wa alhimna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih lil muslimina wulata umurihim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ya muqallibal qulub Thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.